al hadithul ladzi fihi ziyadah laisat fi au laisat minhu sawa'un kana fil matan au fis sanad. Jadi hadis yang padanya ada tambahan, yang tambahannya di sini bukan bagian dari hadis itu. Sama saja dalam hal matan, matannya ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hal sanad, atau dalam hal sanad. Dalam hal matan, kadang tambahan itu ada di awal hadis, kadang ada di tengah-tengah, ya. Tapi ini sedikit, yang di awal dengan yang di tengah-tengah sedikit. Dan yang paling banyak adalah tambahan di akhir hadis. Seperti hadis ini. Setelah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Sabda Rasulullahnya sampai sini, ya. Adapun ucapan idza amsayta falatantadiris shobah wa idza asbahta falatantadiril masa wa khud min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik, ini dari ucapan Abdullah bin Umar. Dari ucapan Abdullah bin Umar. Baik, walaupun ya dalam na'am suatu riwayat misalkan tidak disebutkan wa kana ibnu Umar yaqul, dan adalah Abdullah bin Umar beliau mengatakan. Namun para ulama ahli hadis tahu mana yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang ini ucapan sahabat yang hanya sekedar menjelaskan atau menambah faedah. Ini namanya mudroj. Wa ma'nahu, dan maknanya, makna apabila engkau di waktu sore jangan menunggu pagi, dan apabila di waktu pagi jangan menunggu sore. Maknanya anna syakhsa yaj'alul mauta baina ainai. Bahwasannya seseorang itu menjadikan kematian di depan kedua matanya. Jadikan kematian al-maut di depan kedua matanya. Fayusari'u ila ta'at, maka orang yang menjadikan kematian di depan matanya selalu siap menghadapi yang namanya al-maut, maka fayusari'u ila ta'at, orang seperti ini dia akan bersegera melaksanakan ketaatan, tidak akan menunda-nunda. Ah nanti kalau sudah tua, ah nanti kalau sudah sukses bisnisnya, ah nanti kalau sudah kaya. Nah, tidak demikian. Tetapi orang yang menjadikan kematian di depan matanya itu, dia akan segera menjalankan ketaatan. Sama saja dia dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, dalam keadaan dia bangkrut atau dalam keadaan dia sukses. Yusari'u ila ta'at, dia bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa yaktanimul awqat, dan dia memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, al waktu kasif in lam taqta'ha qata'at. Au na'am. Kama qala asy-syair, waktu seperti pedang. Kalau engkau tidak memotong pedang, tidak memanfaatkannya dengan baik waktumu, ya, maka pedang tersebut yang akan memotongmu. Nah. Maka makna hadis ini adalah seseorang menjadikan kematian di depan matanya sehingga dia berusaha dan bersegera untuk menjalankan ketaatan dan memanfaatkan waktu yang dia miliki semaksimal mungkin. Tidak santai, tidak leha-leha, melainkan dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wa yaktanimul awqat bil amali salihat, dia gunakan waktu untuk melakukan amal saleh. fayuqassir al-amala, sehingga dia pun memendekkan angan-angannya. Angan-angannya dipendekkan. Tidak banyak berkhayal atau berangan-angan yang enggak-enggak. Falayarkan ila ghururi dunia, dan dia tidak akan condong kepada dunia yang menipu. Dari kemewahannya dan warna-warninya, ia tidak akan condong. Fa innahu kal gharib, karena sesungguhnya dia itu seperti orang yang asing. Aw abiris sabil, atau seperti orang pengembara, musafir. La yadri mata yasila ila watanih, dia enggak tahu kapan sampai ke negerinya. Masaan aw subahan, dia sampainya sore atau pagi, dia enggak tahu. Perjalanannya lancar atau enggak, dia enggak tahu. Wal masafatu hiya ayyamul umur al-qisar, dan jarak itu adalah hari-hari yang dilalui atau umur yang pendek tersebut yang dimiliki. Umur inilah masafah, jaraknya. Inilah yang dilalui oleh seorang hamba, umurnya ini, untuk mencapai negerinya atau tujuannya. Dia enggak tahu sampainya sore atau pagi. Maka karena dia enggak tahu sampainya sore atau pagi, ya. Nah, atau dalam kata lain, dia enggak tahu kapan dia meninggal dunia, ya. Maka dia bersegera melakukan amal saleh. Bersegera untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, memanfaatkan waktunya. Jangan sekedar menunggu, ya. Dia berada di waktu pagi, santai, nantilah nunggu sore, ya. Kapan baca Quran? Nantilah nunggu sore. Padahal santai dia, misalkan. Ah, nanti nunggu pagi. Ah, nanti nunggu malam. Ah, nanti nunggu siang. Selalu menunda-nunda amal saleh. Maka ini nasihat yang sangat berharga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Jangan mengulur-ngulur waktu. Jangan menunda-nunda untuk melakukan amal soleh. Ini apa maknanya? Amal soleh itu segera. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegera. Kemudian qala Ibnu Dakiq Al-Aid, dikatakan oleh Ibnu Dakiq Al-Aid rahimahullahu taala, wa amma qaul Ibnu Umar, adapun ucapan Abdullah bin Umar, fahuwa haddun minhu lil mu'min, maka ucapan tersebut adalah motivasi, anjuran dari Abdullah bin Umar untuk seorang mukmin, bi an yasta'idda abadan lil maut, agar seorang mukmin itu siap-siap selalu untuk menghadapi kematian. Siaga satu, yeah. Nah, siap selalu untuk menghadapi al-maut. Wal isti'dad lil maut yakunu bil amali soleh, dan persiapan untuk menghadapi kematian adalah dengan melakukan amal soleh. Ini persiapan untuk menghadapi al-maut. Yakunu bil amali soleh, yaitu dengan melakukan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Nah, falyamal amalan saliha, dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Maka ucapan Abdullah bin Umar ini adalah anjuran atau motivasi bagi seorang mukmin untuk siap-siap menghadapi kematian. Dan tandanya orang siap menghadapi kematian adalah dengan melakukan amal soleh. Wa fihi haddun ala taksiril amal. Dan juga dalam hadis ini terdapat motivasi untuk memendekkan angan-angan. Memendekkan angan-angan, khayalan. Bil a'mal, dengan apa kita memendekkan angan-angan kita? Bil a'mal, dengan melakukan amal saleh. Tidak sekedar berangan-angan, berkhayal, ya, habis waktu. Lakukan amal saleh. Bal badir bil amal, bahkan segeralah untuk melakukan amalan. Itu amal soleh. Wa kadzalika idza asbahta, demikian pula apabila engkau berada di waktu pagi. Fala tuhaddits nafsaka bil masa, jangan engkau menunggu-nunggu waktu sore. Jangan mengulur-ulur waktu sampai waktu sore. Fa tuakhiru a'mal as-sabah ila al-lail, sehingga engkau mengakhirkan amalan di pagi hari, engkau akhirkan ke malam hari. Karena tadi menunda-nunda, mengulur-ngulur dalam keadaan la nadiri na'am mata ja'al maut, kita enggak tahu kapan datangnya al-maut, kematian. Bisa jadi seseorang menunggu-nunggu sore dalam keadaan dia tidak mendapati sore lagi, atau dia mengulur-ngulur waktu sampai pagi, kemudian dia tidak mendapati waktu pagi lagi. Karena linsan la yadri mata ja'al maut, seorang tidak tahu kapan datangnya al-maut. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, apabila engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore, dan apabila engkau berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Segera untuk melakukan ketaatan dan amal soleh sebagai persiapan untuk menghadapi al-maut. Kemudian waqala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa amma wasiyatu Ibnu Umar, adapun wasiatnya Abdullah bin Umar, fahiya mutadamminatun li nihayati qasril amal. Wasiat ini mengandung puncak dari pendeknya angan-angan. Wa anal insana idza amsa la yantadhiru shabah. Dan bahwasanya seseorang apabila berada di waktu sore, dia tidak menunggu-nunggu pagi. Wa idza asbaha la yantadhirul masa, dan apabila dia berada di waktu pagi, dia tidak menunggu sore. Artinya segera di waktu pagi dia melakukan amalan soleh. Bal yadhunnu anna ajalahu yudrikuhu qabla dzalik, bahkan seorang mukmin itu na'am, dia menduga bahwasannya ajalnya itu akan datang sebelum waktu sore. Kalau dia berada di waktu pagi, kalau berada di waktu sore, maka dia menduga bahwasannya ajalnya itu akan datang sebelum masuk waktu pagi. Sehingga apa? Dia bersegera melakukan amal. Ya dun ana ajalahu yudrikuhu qabla dzalik. Sehingga dia enggak menunggu sore atau enggak menunggu pagi. Wa bihadza fussira zuhdu fid dunya, dengan inilah ditafsirkan pembahasan zuhud dalam perkara dunia. Zuhud dalam hal dunia. Nah, bersegera untuk melakukan amal saleh. taruku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, ya, ini merupakan bentuk zuhud. Nah, makanya dia bersegera, tidak naam terbuang waktunya, tidak habis waktunya untuk perkara yang sia-sia. Wakilah lil Ahmad aw lil Imami Ahmad. Kemudian selanjutnya dikatakan kepada Imam Ahmad, ayu syai'in yuzahidu fid dunya, dengan apa seseorang bisa zuhud dalam perkara dunia? Qal, maka beliau menjawab, qasrul amal, dengan pendek angan-angan. Dengan pendek angan-angan seseorang akan bisa berhias dengan sifat zuhud dalam perkara dunia. Pendek angan-angannya, bersegera dia beramal. Orang yang pendek angan-angannya, dia akan segera melakukan amal soleh. Wahakadza qala Sufyan, demikian pula dikatakan oleh Sufyan Tsauri rahimahullahu taala. Bahwasanya dengan pendeknya angan-angan membantu seseorang untuk zuhud dalam perkara dunia. Kemudian as-sadisah, faedah yang keenam, wa qaul Ibnu Umar, dan ucapan Abdullah bin Umar yang selanjutnya, wa khud min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik, dan manfaatkanlah atau ambillah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ya'ni maknanya, igtanimil a'mal as-salihata fi sihhati qabla an yahula bainaka wa bainaha saqam. Manfaatkanlah waktumu, kesehatanmu, kehidupanmu, manfaatkanlah untuk melakukan amal saleh sebelum engkau terhalangi dengan sakit. Sebelum sakit menghalangimu naam dengan amal soleh, menghalangimu untuk melakukan amal soleh. Maka iktanim al-amal as-salihata fi sihah, manfaatkanlah untuk melakukan amal soleh di masa sehatmu sebelum engkau terhalangi untuk melakukan amal soleh karena sakitmu. Wa fil hayati qabla an yahula bainaka wa bainal maut, dan manfaatkanlah untuk melakukan amal soleh di masa hidupmu sebelum kematian menghalangimu dari melakukan amal soleh. Seorang kalau dia sudah meninggal dunia, maka nah, terputus kesempatan untuk melakukan amal soleh. Terputus kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dan masih tersedia tiga amalan yang mengalir, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini tiga naam harta yang sangat berharga, yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba walaupun dia telah meninggal dunia. Orang di masa sehat, dia bisa melakukan amal soleh, bisa datang sholat berjamaah, ya, bisa banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bisa mendatangi majelis-majelis ilmu, bisa belajar. Namun kalau sudah sakit, nah, berat, akan terhalangi dari amalan-amalan soleh. Maka manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dua kenikmatan yang banyak manusia lalai dari kedua nikmat tersebut. Ni'matani magbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu lalai dari dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka iktanim al-fursah. Manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di masa sehat kita gunakan kesehatan kita untuk banyak melakukan amal saleh sebelum datang masa sakit kita. Selama kita masih hidup, gunakan untuk melakukan amal saleh dan memperbanyak amal saleh sebelum datang kematian. Jangan sampai kita seperti penyesalan orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Nah, yang dia akan mengatakan, qala rabbirji'uni la'alli a'mal salihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku, yaitu kembalikan ke dunia. Nah, walaupun sebentar. Maka niscaya aku akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ini penyesalan orang di hari kiamat nanti. Meminta untuk dikembalikan ke dunia walaupun sesaat untuk melakukan amal soleh, tapi penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tiada berarti. Maka sebelum datang kematian, sebelum datang waktu tidak bergunanya penyesalan, maka khud min hayatika limautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Wa qad jaa fi Tirmidzi, dan telah datang dalam Sunanut Tirmidzi, min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh sebelum datang tujuh perkara. Hal tantadziruna illa faqran munsiya, tidaklah kalian menunggu kecuali satu di antara tujuh yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tidaklah kalian menunggu kecuali yang pertama, kefakiran yang akan membuat engkau terlupakan. Yang kedua, auginan mutgia. Yang kedua, atau kekayaan yang akan membuat sombong. Au maradun mufsidan. Yang ketiga, atau sakit yang bisa membuat kebinasaan. Au haruman mufnida, atau masa tua yang bisa membuat dia mengucapkan ucapan yang serampangan, ya, ngawur, udah tua asal ngomong. Nah, sudah lemah akalnya, sudah kembali seperti bayinya, seperti anak kecil. Au mautan mujhizan, atau kematian yang na'am siap, atau kematian yang telah siap untuk menunggu. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, atau yang berikutnya dajjal, dan inilah orang yang paling buruk untuk ditunggu. Awis sa'ah, atau yang terakhir adalah hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar, maka hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis akhrajahu Tirmidzi rahimahullahu taala, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka naam, bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum datang tujuh perkara ini. Yang pertama, kefakiran yang bisa menjadi membuat orang naam lalai dari melakukan amal saleh karena kefakirannya. Gak bisa haji, gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa melakukan amal soleh yang lain, ya. Sebelum datang masa kefakiran yang akan bisa membuat dia terlupakan. Yang kedua, sebelum datang kekayaan yang menjadikan dia sombong. Nah, menjadikan dia sombong, sibuk dengan kekayaannya, ya. Sibuk dengan kekayaannya sehingga terlupakan dari amal soleh, lalai dari amal soleh. Atau yang ketiga, sebelum datang masa sakit, sakit yang bisa membinasakan, sakit nggak bisa berbuat apa-apa, baru dikasih stroke, ya misalkan, udah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa sholat dengan sempurna, nggak bisa berdiri, sakit yang bisa membinasakan. Sebelum datang yang seperti ini, maka badiru bil amal, segeralah melakukan amal soleh. Atau yang berikutnya, sebelum datang masa tua yang bisa mengakibatkan dia mengucapkan ucapan yang serampangan, ngawur, karena lemah akalnya. Kemudian yang berikutnya, atau sebelum datang kematian, yang kematian itu selalu siap, yang akan datang apabila telah tiba waktunya. Yang berikutnya adalah dajjal. Sebelum datang dajjal, lakukan amal saleh. Sebelum datang dajjal, yang dajjal ini adalah orang yang paling buruk untuk ditunggu. Dan kita berdoa kepada Allah supaya tidak bertemu dengan dajjal. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tasyahud akhir. Nah, dalam setiap tasyahud akhir beliau berlindung dari 4 perkara. Dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari dajjal. Dari dajjal. Karena fitnah yang sangat dahsyat, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, segeralah melakukan amal soleh sebelum datang as-sa'ah, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Kemudian terakhir, abyad fi zuhdi wal hikmah, bait-bait syair tentang zuhud dan hikmah. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, ta'ahab lilladhi la budda minhu, fa innal mauta miqatul ibadi, atardu an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Insyaallah syair yang bagus, ya. Syair yang indah dan bermakna bagus, mengena, berisi wejangan nasihat untuk kita memperbanyak bekal untuk hari kiamat. Kata penyair ini, ta'ahab lilladzi la budda min, bersiap-siaplah untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Fainal mauta miqatul ibad, karena sesungguhnya kematian itu adalah miqatnya para hamba. Semua hamba akan mendatangi miqat ini, akan mendatangi al-maut. Atardu an takuna rafiqa qaumin, apakah engkau ridho menjadi rombongan suatu kaum atau pengiring suatu kaum, lahum zadun, yang kaum itu memiliki bekal, wa anta bighairi zad, sedangkan engkau tanpa bekal. Ini anjuran untuk kita apa? Memperbanyak bekal untuk menghadapi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan selanjutnya masih faedah-faedah tambahan tentang bait-bait syair tentang zuhud dan hikmah. Nah, namun kita cukupkan insyaallah sampai di sini pembahasan atau penjelasan tentang hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita memperbanyak amal soleh, bersegera untuk melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk kita senantiasa menjaga sifat pendek angan-angan. Tidak panjang angan-angan. Taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik,